Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ba'du. Faqad qala Allah 'azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang kita butuhkan, kita selalu dipenuhi Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu, selalulah kita bersyukur atas berbagai nikmat-Nya itu. Malam hari ini kita kembali kepada pengkajian tentang bahaya Syiah bagi Islam dan Muslimin. Pada waktu sebelum kemarin, kita sudah membahas tentang betapa bahwa orang-orang Syiah itu adalah sangat kultus terhadap para imam mereka. Dan pada malam hari ini, saya ingin sampaikan tentang perkara penting yang harus Muslimin ketahui, bahkan harus Muslimin petakan bertalian dengan Syiah Imamiyah ini. Ini bukan lanjutan dari Asyiasah Asyariah Syariah. Bukan. Ya, Asyiasah Syariah sudah selesai, karena kalau mau dilanjutkan juga bisa, tapi mungkin di hari yang akan datang boleh kita bahas nanti tentang masalah dua, yaitu Ahlu Al-Ikhtiar dengan Ahlu Al-Imamah sebagai bagian dari pengenalan Siyasah Syariah. Kita lanjutkan ini dulu, yaitu tentang yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu tentang hukum orang Syiah terhadap orang yang mengingkari atau tidak mengimani keimaman para imam orang-orang Syiah. Nah, para jemaah sekalian, ini sudah dideretkan. Oleh karena itu, saya ingin bacakan saja dan ingin saya terjemahkan bahwa dari kitab Asy-Syiah atau Aqaid Asy-Syiah Al-Imamiyah Al-Isnai Asyariyah sebelum kemarin, ya, kita kaji waktu itu adalah kitab Aqaidus Syiah Al-Imamiyah Al-Isnai Asyariyah. Nah, pada malam hari ini kita akan lanjutkan dengan membahas tentang hukum orang Syiah terhadap orang yang mengingkari keimaman orang Syiah. Artinya adalah, kalau kita misalnya tidak mengimani keimaman orang-orang Syiah yang 12 yang sudah kita bahas waktu itu, maka apa hukum mereka kepada kita yang tidak mengimami itu? Lalu apa konsekuensi kita di hadapan mereka? Nah, ini ada beberapa nukilan. Saya kira cukup nukilan ini untuk menjadi bukti kepada kita bahwa Syiah ini di satu sisi menjadi ancaman bagi Muslimin, baik itu adalah individu maupun komunitas, bahkan bisa jadi menjadi bangsa. Kalau Indonesia misalnya adalah bangsa yang mayoritas adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah, maka secara bangsa ini adalah mengancam terhadap mereka semua, karena nanti kita dengar beberapa pernyataan ini. Penulis kitab Aqaidus Syiah Al-Imamiyah menyatakan, kata beliau begini: Man angkara imamata wahidin minal a'immati inda rafidhi fahuwa kafirun kharijun minal millati la yuqbalu lahu amalun wa mukhalladun fi nari jahannam. Begitu. Barang siapa yang mengingkari satu imam saja dari imam-imam rafidah Syiah, imam-imam Isna Asyariyah, yang sekarang sayangnya banyak kaum muslimin yang tidak mengetahui lalu ikut dan menjadi tertular akidah ini. Kata mereka, orang yang tidak meyakini Imam 12, fahuwa, maka dia itu kafirun kafir, kharijun keluar, minal millati, dari Islam. La yuqbalu lahu amalun, tidak diterima amalannya. Wa mukhalladun, dan akan kekal fi nari jahannam, di neraka jahannam. Ini kesimpulan penulis, teman sekalian. Kesimpulan penulis. Tetapi mari kita dengarkan pernyataan-pernyataan pemuka-pemuka, tokoh-tokoh, bahkan para perawi dari pernyataan para imam mereka tentang orang yang tidak mengimani keimaman orang Syiah. Misalnya Al-Kulaini di dalam kitabnya Al-Kafi, sudah kita ketahui bahwa Al-Kafi menurut orang Syiah adalah sekedudukan menurut Ahlus Sunnah seperti Sahih Al-Bukhari. Jadi Sahih Bukhari-nya Ahlus Sunnah adalah Al-Kafi menurut Syiah. Katanya begini, manidda'a, barang siapa yang mengklaim al-imamah, keimamahan, walaysa min ahliha, padahal imam itu bukan termasuk orang yang berhak akan keimamahan, wahuwa kafir, maka dia hukumnya kafir. Di sini jelas. Dalam pernyataan lain adalah dikatakan begini, al-muqirru bihim, orang yang meyakini keimamahan, yakni Imam 12, dihukumi mukminun. Dia adalah berarti mukmin. Wal munkiru, sedangkan orang yang mengingkari keimaman, maka kafir. Mereka itu hukumnya kafir. Masih Al-Kulaini, para jemaah sekalian, tadi adalah dari kitab namanya Usulul Kafi, ya. Usulul Al-Kafi. Ini kitabnya. Al-Kulaini juga meriwayatkan, dan ini dalam kitab yang lain, ada Man la yahduruhul faqih, ada Al-Ikhtisas. Dinyatakan, katanya, salasatun, ada tiga orang, la yanzurullahu ilaihim yawmal qiyamah, Allah tidak akan melihat pada mereka, wala yuzakkihim, Allah tidak akan mensucikan, maksudnya dosa-dosa mereka. Walahum azabun alim, bahkan mereka berhak untuk mendapatkan azab yang pedih. Tiga pancamannya, ya. Tidak akan Allah lihat, tidak akan Allah bersihkan, sucikan dosanya. Mereka berhak atas azab yang pedih. Siapa mereka itu? Katanya adalah manidda'a imamatan minallahi laisat lahu. Barang siapa yang mengklaim ada suatu imam, katanya dari Allah, padahal imam itu bukan berhak untuk menjadi imam. Wa man jahada imaman minallah, barang siapa yang membangkang, menolak seorang imam saja dari Allah. Kedua, dan ketiga, wa man za'ama anna lahu ma fil islami nasiba, bahwa imam-imam yang tadi dua tadi disebut tadi itu, katanya ada imam selain itu, ada imam yang seharusnya bukan imam disebut imam, ada imam tetapi ditolak gitu. Nah, orang yang mengaku dua-duanya ini, maka dikatakan di sini disebutnya bahwa mereka tidak berhak untuk menyandang sedikit pun kata Islam. Berarti kalau tidak berhak jadi muslim, ya kafir, betul tidak? Ini adalah Al-Kulaini meriwayatkannya seperti itu. Berikutnya para sekalian, juga Al-Kulaini meriwayatkan bahwa katanya, nahnu alladzina faradallahu ta'atana, kitalah orang-orang yang Allah memfardukan agar kalian mentaati kami. La yasa'un nasu illa ma'rifatuna, tidak diperkenankan seorang pun kecuali dia harus mengenal siapa kita. Wala ya'zurun nas, yu'zurun nas bijahalatina, siapapun manusia tidak dipermaklumkan jika dia tidak mengenal kita. Kita maksudnya imam, Pak. Man arafana kana mu'minan, Siapa yang mengenal kita, maka dia mukmin. Waman angkarona kana kafiran. Siapa yang mengingkari kita, berarti dia kafir. Waman lam ya'rifna walam yungkirna kana dhalan. Hatta yarji'a ilal huda alladhi iftaradallahu alaihi min ta'atina alwajibah. Katanya, barang siapa yang tidak mengetahui kita, tidak mengenal kita, tetapi tidak mengingkari kita. Para yang sekalian, tidak mengingkari, tapi juga tidak mengenal. Orang itu sesat, katanya. Sehingga dia kembali kepada petunjuk yang Allah wajibkan supaya orang itu taat pada kita. Yang taat itu adalah wajib hukumnya. Jadi teman sekalian, kata-katanya itu adalah antara lain kafir atau sesat. Kalau begitu, tinggal kita tanya pada diri kita. Kalau kita tidak kenal imam-imam orang Syiah, itu kita ini sesat semua menurut mereka. Begitu. Di dalam kitab namanya Biharul Anwar, yang nulisnya adalah dikenal dengan Al-Majlisi, katanya begini: Al-A'immatu min ba'di isna asyar. Para imam setelah aku jumlahnya 12. Awaluhum Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib. Pertama kali imam itu adalah Ali bin Abi Thalib. Wa akhiruhum Al-Qa'im. Yang terakhir nanti adalah Al-Qa'im, yang dimaksud Al-Mahdi, Imam Mahdi. Dikatakan di sini ta'atuhum ta'ati. Siapa yang mentaati 12 imam, berarti dia telah taat padaku. Ku di sini Rasulullah dalam pengakuan di sini. Wa ma'siyatuhum ma'siyati. Dan maksiat kepada para imam itu sama dengan maksiat kepadaku. Ku di sini Rasulullah. Paman angkara wahidan minhum, siapa yang mengingkari satu imam saja dari 12, 12 diingkari satu saja dari 12, faqad angkaroni, berarti orang itu telah mengingkariku. Mengingkari Rasul hukumnya apa pada sekali? Ya sudah, jadi tetap tidak akan keluar dari lingkaran kafir. Ini adalah hadis-hadis mereka, Pak. Hadis-hadis mereka di dalam tadi Al-Kahfi, sekarang namanya Biharul Anwar. Misalnya lagi adalah Al-Majlisi meriwayatkan, katanya hadis adalah waman lam yaqbal al-a'immata falaysa bimuwahhidin bal huwa musyrikun wa in azharat tauhid. Katanya waman, dan barang siapa lam yaqbal, tidak menerima imam-imam, tidak menerima imam-imam yang 12 tadi, falaysa bimuwahhid, berarti orang itu bukan ahli tauhid. Maksudnya apa? Balwa musyrikun, dia adalah musyrik. Wa in atharo at-tauhid, betapapun dia menampakkan ketauhidan. Walaupun kita katanya kita tauhid, kita bertauhid, tapi karena tidak beriman kepada imam mereka, katanya orang itu bukan ahli tauhid. Berarti ahlu syirki, bahkan disebut musyrik. Semua ini adalah pernyataan dari kitab-kitab mereka. Misalnya di sini disebutkan sumbernya adalah Biharul Anwar, dan kemudian adalah di sini disebutkan Usulul Kahfi. Nah, para yang sekalian, kita lanjut. Misalnya di sini adalah ada kitab namanya Kamaluddin wa Tamamul An-Ni'mah. Di sini disebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib katanya berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Ali, wahai Ali, anta wal a'immatu, kamu dan para imam, min waladika, dari anak keturunanmu, min ba'di setelahku, hujajullah azza wa jalla ala khalqi," adalah merupakan hujah, merupakan bukti, merupakan argumentasi, merupakan bukti Allah subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya. Bahkan di sini wa a'lamuhu fi barriyatih, dia adalah merupakan tanda pada semua makhluknya. Katanya di sini para ulama,